Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita lagi kita dari berdua pasukan kami, kalau tidak kita siapkan lagi, Allah wajib dari yang akan yurtimu yang keluar yang tu, walaupun yang kamu awu yang motor, yurijuna yang turi dan turma, ular yang asalnya, oh bima. وقال نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أصبح ولم يأتم بأهل المسلمين فليس منهم صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Betapa bahagia hamba Allah yang senantiasa menghadiri majelis ilmu yang mengerti saja keguguran dosa, mengerti naik derajat, menyampaikan mulia suara. Kita panggil yang orang yang hidupnya menurut harta, kekayaan dan jabatan. Waktunya hilang, bukan untuk beribadah. Hartanya hilang, perhubungannya kalau tidak tahu. Hidupnya kering. Kata Rasulullah, bagi siapa yang baru pagi hari, hidupnya yang begini, dunia saja. Maka dia sama dengan yang keluar kondisi perutnya. Unta dan tinja. Itu saya rasakan itu ketika menjadi artis. Pusing itu bikin tahu. Takut tua, takut miskin, takut tidak terkenal, takut bersaing. Sah. Hidup sederhana saja rasanya kaya. Dan ternyata ustaz-ustaz, guru-guru saya, banyak sekali. Sampai di muktamar guru saya bisa mengaji pada beliau-beliau pakai bahasa Palestina. Sebenarnya bahasa Inggris, bahasa Arab, akhirnya bahasa terjemah. Dan ini paham kan? Baik dulu. Baiklah. Yang penting paham. Orang yang paham itu mengamalkan apa yang dia paham itu orang paham. Orang berilmu belum tentu paham. Ilmu dia banyak, tapi dia tidak mengamalkan itu orang yang paham. Tapi berilmu. Sekarang, tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak takut apapun. Justru rasanya kaya-kaya. Siapa sih orang kaya itu? Yang tidak banyak maunya, banyak sodakohnya. Punya mobil satu, pengen dua, sampai 30 pun masih kurang. Malah masuk penjara. Untuk aku tidak mengalami. Tapi sebuah bencana besar bagi saya. Kalau bencana berupa tsunami, kecil, paling mati. Bencana berupa gunung merapi, telur, kecil. Cuma bencana musibah biasa. Tapi yang memberikan adalah paling keras. Selamat datang. Dan melakukan sentiasa terlibatkan dan bahagia dengan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga yang bersahabat yang berani tapi ini para tadi para ulama tadi dokter tahu itu ulama makanya ulama tidak bisa jawab sedikit tidak bisa jawab yang bisa jawab dokter ya ulama juga kok. Cuma berapa yang ditinggal kita kan ulama yang mengerti tentang anatomi. Kalau orang model begini dia ulama, berarti dia orang yang mengerti tentang manusia. mesti ngapain yang tidak itu ulama. Orang yang mengerti astrologi itu ulama. Orang yang mengerti geologi itu ulama. Maka dia mengerti sedimentasi dan sebagainya dan itu kenapa? Itu ulama mengerti dia pernah menyelesaikan dalam hidup ulama itu. Dan tidak ada doa yang lain juga bisa terjadi dengan kata doa sama atau bangga apa bisa. Jadi ada lima golongan ulama, salah satunya ada berapa? Kalau ini harus sekedar panjang tangan ulama. Dia jawab di pertanyaan. Ustaz, lagi dan boleh-boleh nampak saya harus semangat Allah. Ini jalan saya banyak sekali sehingga sendiri mampu seperti ini. Mudah-mudahan keluarganya hidup dan barokah. Sedang proses masjid asyariah dari rahmat Allah, hadirin hadirat yang berbahagia, istriku, anakku yang sayang. Nikmat dari rencana. Negara yang ramah lingkungan itu Jepang. Badai salju, ya. Jepang itu sering apa? Bila ada badai salju, tsunami, ngeri tsunami-nya. Masya Allah ya, lebih dahsyat dari kerusakannya lebih dahsyat dari tsunami di Aceh. Saya menyaksikan di sana, Masya Allah, lebih banyak. Di Amerika, daerah Kutimalan misalnya, apa itu angin tornado, angin jet di laut, badai salju Amerika dan nanti gempa bumi, longsor dan lain-lain di Itali, bahkan beberapa gunung mengundur kota dan lain-lain, ya tinggal di sana. Selanjutnya, aduh. Di Indonesia itu negeri bencana juga. Negeri bencana. Musim hujan, banjir, longsor, jalanan rusak. Oh, maka orang Indonesia itu bangun jalan sepanjang tahun. Anehnya orang Jepang. Ya. Sekali membangun jalan sepanjang tahun. Kalau kita sepanjang tahun membangun jalan, ini bedanya. Bencana ini, kekeringan, kebakaran, kebakaran hutan, kosong, lumpur lapindo, gunung meletus, Sinabung, Merapi, Kelur, yang lain yang mulia, gempa tektonik, tidak menimbulkan. Amplitudo yang tinggi, kerusakan yang besar, gempa vulkanik termasuk dari gunung berapi yang terbesar di dunia pernah terjadi di Krakatau ketika meledak. Ledakannya sampai ke Pennsylvania Amerika terkenal dengan tingginya semburan gasnya itu. Awan panas yang sampai dalam 3 km 165 desa di wilayah hancur. Korban 36 ribu. Kalau meletusnya sekarang mungkin 36 juta korban. Tapi itu tidak kecil. Korbannya paling mati. Mati orang beriman musibah orang dosa. Selanjutnya bencana lainnya, ada juga sih kerusakan alam, gak berlimpa, berselingkuh, kolonisasi. Siapa yang suka kondor? Orang yang gak ingin hamil. Kalau orang beriman, pasti ingin banyak anak. Karena Rasulullah senang kepada umatnya yang keturunannya banyak. Karena krisis ekonomi, maka pada takut beranak banyak. Hamil pun dikuburkan, dilegalkan negara. Kenapa? Keluarga berencana. Pembunuhan yang dilegalkan, bencana lebih besar dari tsunami. Berapa juta orang korban pembunuhan dalam hujan? Di Indonesia saja 1,2 juta pembunuhan dalam hujan. besar dari gempa, bencana, banjir dan sebagainya. Yang mengalami bencana siapa? Yang melaju, yang ambil duluan, yang membutuhkan kandungan, itu rusak alam. Krisis kepercayaan. Setiap berkata, hanya diriku. Sejak dari mana kalian mau dicoba bersama sini? Oh, yang mencoba cuma dari rumah, dari mobil, dari apa? Dan lain-lain. Bagaimana cara menghadapi bencana? Bayangkan secara teori hanya mengatakan ini adalah yang diberi manusia dan menimpa umat manusia. Jadi kita teruslahkan janganlah sebagaimana kata Rasulullah SAW, setiap perkara yang menyakiti manusia adalah musibah, dihina, dicaci, fitnah, musibah begini. Ya. Yang tadi sudah, sekarang ada. Apa yang ada? Inna ada bila syahid. Aku turunkan, aku ada, aku siksa dan ada yang anak ini. Ada, apa yang ada? Secara literal, ada adalah an-nakal, an-nakal wal-qubah. Peringatan bagi yang lain dan siksaan atau hukuman. Siapa yang disiksa? Siapa yang dihukum? Siapa yang diperingatkan? Dalam kitab Imam Ibnu Manzur di dalam Arab juz 1 halaman 58. Anakal adalah peringatan yang berupa siksaan atau hukuman kepada yang lain. Kata anakal biasanya digunakan dalam konteks hukuman atau siksaan kelak di hari akhir. Dalam konteks ini ya, Allah menurunkan azab sebagai peringatan Allah atas kemaksiatan dan kedurhakaan manusia, sehingga bencana adalah bagian dari peringatan Allah karena manusia bermaksiat. Azabnya kapan? Di neraka. Jenis-jenis azab Allah ada dua. Jenis pertama, azab yang dilimpahkan kepada penduduk suatu negeri yang berakibat musnahnya penduduk kota tersebut. Istiqsar. Yang kedua, azab yang keras-keras akan tetapi tidak sampai memusnahkan penduduk negeri tersebut. Rapi, kelur. Kalau yang memusnahkan negeri, kalau bangun, nyabidung, musnah semuanya. Kalau an, musnah semuanya. Azab jenis pertama dijatuhkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu seperti kaum Nabi Nuh, kaum Salih dan kaum Ad dan kaum yang lainnya. Azab jenis yang kedua dijatuhkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang hidup di masa Rasulullah sampai sebelum hari kiamat. Jadi umat dan Muhammad tidak diazab semuanya. Hanya diperingati dengan bencana Fukushima, bencana tsunami, Aceh, bencana gunung-gunung meletus. Tidak semua umatnya diazab. Siapa umatnya? Yahudi, Nasrani yang kafir, kaum muslimin orang beriman, itu umat Nabi Muhammad, termasuk orang-orang musyrik yang hidup sejak Nabi Muhammad lahir sampai wafat sampai kiamat, itu umat Nabi Muhammad. Maka azabnya tidak seluruhnya. Kata Allah begitu. Azab di dunia itu tidak ada suatu negeri pun. Wa in minna qurya illa nahnu muhlikuha. Tidak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya illa nahnu, melainkan kami. Apa itu? Illa nahnu muhlikuha, membinasakan mereka. Kau bilang ya Allah kiamat sebelum hari kiamat. Atau kami azab penduduknya mereka ada syadid, ada yang pedih, ada yang syadid. Kadzalika fi makruh. Atau karena azab sebelumnya yang azab yang syadid keras yang demikian itu telah tertulis dalam kitab Mazkur. Kitab Mazkur dalam kitab Lahul Mahfuz. Jadi azab itu sudah ditentukan Allah dari akhirat. Diturunkan kepada manusia. Ya udah, kalau memang itu dari Allah, ngapain dibahas? Pembahasannya gini, ketika azab datang, kamu kebagian yang sudah maksiat atau yang sudah taat, gitu masalahnya. Karena oleh apa yang kita amalkan, melakukan jinnah, melakukan jinnah yang turun, tidak menciptakan jin dan manusia, mereka itu beribadah. Ketika datang azab, datang peringatan, kamu sedang apa? Sedang maksiat atau sedang beribadah? Gitu. Ini sudah tercatat azab ini. Maka dalam sebuah nyanyian yang mengutip dari Islam, dunia ini panggung sandiwara, betul. Ceritanya belum berubah. Ada peran jahat dan ada peran berpura-pura. Yeah. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya terbuka. Ada berantem pura-pura. Jadi di dalam sandiwara itu ada. Ada orang selingkuh, ada dusta, ada orang taubat, ada anak bandel, gitu kan? Pemain sandiwara itu. Nah di dunia itu ada pezina, ada pelacur, ada koruptor, ada dusta, ada orang taubat. Nah peran itu apa di dunia ini? Suami soleh apa suami salah? Istri soleh apa istri salah? Itu ketika ada datang. Kamu sudah berperan sebagai apa? Berapa kita bersandiwara? Apa banget? Aduh, aduh, aduh, rumah terbanda ya. Oke, ini ada ini ya. Nah, dalam tafsir Al-Isra surat tadi, Al-Isra ayat 58 dalam kitab Al-Asy-Syabuni, jika penduduk suatu kota ingkar atau bermaksiat kepada perintah Allah, mendustakan rasul-rasulnya, niscaya Allah akan menghancurkan mereka, baik dengan kehancuran secara total atau pengusnahan maupun ditimpa dengan hukuman yang amat keras. Jadi kita alih al-Syabuni Syafa Al-Tafsir Juz 2 halaman 165. Cari nanti kitabnya ya, tapi kita tidak usah dibahas tapi untuk memudahkan kita gali-gali ini ya. Sekarang kenapa azab itu didatangkan? Azabnya pada dasarnya penyebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman, kemaksiatan dan kefasikan. Ulaika humul fasikun, ulaika humul dzalimun. Dan tidak pernah kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Surah Al-Qasas ayat 59. Maka tidak dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Al-Ahqaf ayat 35. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Al-Muzdzil dalam surah At-Tuhan ayat 30. Kenapa mesti ditafsirkan ayatnya? Itu ucapan Allah. Kita beriman kepada Al-Qur'an. Jadi ahli teknologi, ahli teknologi, ahli fisika, ahli apa itu di sana, itu hanya penjelasan yang terbatas. Selanjutnya, para penjaga berbuat fasik dan zalim adalah salah satu sebab datangnya azab yang sering kita bahas, yang mendatangkan azab, pelacur, berzina, mabuk, rampok. Sering kita bahas itu. Sisi lain, ini yang lebih dimurkai Allah. Siapa? Para pejabat yang berbuat fasik dan zalim, salah satu sebab datangnya azab. Wah, dan jika wajah arokna, dan jika kami tidak membinasakan suatu negeri, ya, dok jika korea akan membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Siapa yang hidup mewah? Siapa ya? Pejabat. Ayo, siapa yang bukan pejabat? Sedikit. Sekarang pengusaha-pengusaha itu membiayai pilkada, membiayai pemilu. Lebih tinggi dari pejabat dia. Yang tidak masuk penjara. Yang ramai di televisi. Kalau rakyat kecil mah peniru. Peniru itu mah. Mencontoh, meneladani, cinta perangkatannya, maka ikutan korupsi, ikutan maksiat, ikutan terima sobokan, jangan pajak dan sebagainya. Jadi, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, membayar zakat, uang yang dikorupsi, Quran dikorupsi, uang haji yang tidak tahu kemana, BPJS itu kesejahteraan katanya pasien, dokter aja dirugikan dengan BPJS. BPJS itu salah satu bentuk asuransi, dalam Islam itu tidak ada asuransi. Tidak ada yang disebut namanya jaminan yang menjamin orang yang jamin. Tidak ada jaminan itu, aku jamin kamu. Berarti, pergi perang ya Bapak ini. Aku jamin keluargamu. Berarti, keluargamu, anak istrimu, aku jamin. Makannya, sekolah anaknya, dan sebagainya. Aku yang jamin. Kalau asuransi, aku jamin keluargamu. Kalau kamu setor tiap bulan sekian. Berat itu akan terlepas. Dalam hal ini negara yang menjamin. Tapi negara ini dikuasai para pengusaha yang ingin mengeksploitasi tambang minyak, tambang emas, tambang batu bara, tambang gas, kelapa sawit, hutan. Prinsip ekonomi mereka apa? Dengan modal sedikit-sedikitnya meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Usaha tambang minyak, tambang emas dan sebagainya di negeri kita itu asing. Mereka tidak mampu mengurusi. Kemudian biaya eksploitasi ekonominya dari mana? Dari perbankan, asuransi, uang rakyat dikumpulin di bank, uang dipakai diputarkan untuk mengeksploitasi. Gak cukup. Maka ada asabri, asuransi tentara, asuransi kepolisian, asuransi itu kecil. Nah, dengan BPJS ini, seluruh rakyat Indonesia harus kumpulin asuransi yang besarannya oleh negara dibayar 12.500. Satu kepala harus 25.000. Kalau begitu, seluruh warga negara Indonesia 25 triliun. Tahu. Apa orang takut gagal? Enggak. Nah, kemana yang triliunan itu? Dipakai mengeksploitasi. Siapa yang menggolkan? Yang usaha melalui pejabat-pejabatnya yang diangkat dalam pilkada, pemilu, pilpres itu. Ini ayat ini kena di situ. Makanya mobilnya sampai 30 itu kan ya? Mewah kan? Pendapat pakai lalu ini kok boleh? Boleh, boleh. Boleh. Akan ada penyakit di hati. Ah, lebih. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya mereka perkataan ketentuan kami dari Allah. Kemudian kami hancurkan begitu sehancur-hancurnya. Dan karena takdir sehancur-hancur. Kalau merapi, kehancurannya tak seberapa. Tapi Pak Ustaz, kok Allah yang tidak hadir? Kenapa Allah tidak hadir? Orang pejabat yang korupsi, perzinahan, kota-kota, kenapa dibunuh orang yang diajar Allah? Mari kita lihat. Zina itu dosa besar. Tapi dosa paling kecil dalam riba itu setara dengan seorang anak melindungi ibunya. Atau seorang laki-laki berzina dengan 35 pelacur. Nah, di Merapi, di Gunung Kelut, di tempat yang tidak bersana itu, mereka itu dijual riba. Syirik lagi. Ada Pak Malijan, Malijan lah. Siapa sehat? Simbah itu belum mati. Lahannya sampai pinggir rumahnya, di situ muncul kesombongannya. Saya datang mau terjadi lagi memuja di Gunung Merapi dan banyak penyebutnya ada di syirik di sana. Wah, sok tahu tentang sepeda di sepeda aja nggak usah sok menasehati. Itu. Jadi memang mereka petani, tapi hijau riba dan percaya pada dukun syirik. Jadi ada gimana? Gitu. Maka yang paling takut aku rasakan adalah memiliki kartu kredit. Kartu takut nih, tobat kepada Allah. Panas yang kartu kredit, kering gesek, apa sih? Iya kan? Sok belagul kartu kredit, dia ada kredit. Lima mana kredit? Di utang. Makan utang. Udah gunting juga tuh. Gak mungkin orang dapat kartu kredit kalau tidak dia setuju pada riba. Kalau gak setuju gak bakal dikasih. Jadi makanya dia udah setuju sama riba itu. Sedangkan zina itu udah sebesar. Riba itu jauh lebih besar pasalnya dari zina. Ya kaya kalau turunkan aja dibunuh seperti itu. Al-Isra' ayat 16 yang tadi. Dalam tafsir Ibnu Abbas berkata, tatkala menafsirkan ayat ini, ya, ayat Al-Isra tadi, maksud ayat ini adalah jika kami Allah telah memberikan kekuasaan kepada pembesar-pembesar di sebuah kota, wali kota, gubernur, bupati, kota kecamatan, camat, kota kelurahan, sampai BSD. Kemudian mereka berbuat maksiat di dalamnya. Maka Allah akan menghancurkan penduduk-penduduk ini dari tersebut dengan azab. Membiarkan orang pacaran, membiarkan tangannya dipakai wanita menubar aurat. Sultan. Bebas, tapi situ mau telanjang, bebas. Mau pakai spepak jalan-jalan bebas. Kolam renang tapi perempuan campur bau. Telanjang kolam renang. Bukan maksiat itu. Ah, itu. Taman-taman dibikin itu pacaran. Makanya kalau itu sih ada tamannya, pasti pakai pacaran untuk mengatakan gitu. Ya pacaran malah anak sekolah. Ya. Jadi kesimpulannya, sesungguhnya musibah maupun azab yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu juga agar mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla dan menjalankan seluruh syariatnya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Terlampau kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Gimana cara ngajaknya? Saya bertausiah, alhamdulillah diterima dengan sangat terbuka oleh Bapak Tursi. Nah, Tursi awas, Ustaz Kadi gak boleh keluar dari sini. Pantek gue. Aku berpikir 5 tahun ke depan materi apa yang harus saya siapkan untuk setiap bulan ya. Saya siapkan 5 tahun materi. Udah tahun keempat ini. Sekarang aku udah siapkan lagi 10 tahun materi. Apa yang tulis di otak? Oh, jadi salah satu yang menaik ibu-ibu ke surga. Wih, keren. Wah, hebat. Aku gak ngerti kalau tempat itu bisa jangan nulis. Ibu dari bagian kertas loh. Ini ya, ini dari dokter nih ya. Baca dalam surat penting ini. Kemudian tanggal-tanggalan ini. Ya, kemudian satu lagi. Nah ini. Ini dari aku. Bukan untukku, tapi untukmu. Kalau kamu beramal di sini, mewakafkan harta, maka harta itulah yang kalau kamu mati mengalirkan pahala terus. Gitu. Ya, nih. Ini mungkin nanti saya akan anu ya, masang itu apa? Nah, ya benar sama gerai di beberapa tempat berebut ini. Aku yang kewalahan. Saya punya proyek. Tahun ini 8 miliar. Kecil lah, 8 miliar. Beberapa sumur dan wakaf listrik. Tapi alhamdulillah setiap beberapa bulan kami dapatkan 500 juta untuk menyelesaikan proyek-proyek kecil. Besok saya akan ke Senduro. Ibu-ibu yang pernah berwakaf, saya bawa-bawanya ke Senduro. Di sana pipalisasi air dari gunung ke orang-orang Hindu. Secara otomatis kami bawa akunan yang kami wakafkan atas nama ibu-ibu, bapak-bapak, ya ada namanya itu. Kami kirim ke sana kemarin 2,500 Kami bawa lagi Quran, dua kampung masuk Islam. Orang Hindu. Tak ulangi lagi ceritanya. Anak-anak kecilnya itu dimasukin TPA. Taman Pendidikan Al-Quran. Pada anak-anak orang Hindu. Sehingga anak-anak yang umurnya 10 tahun sudah bisa baca Al-Mulk. Luar kepala. Tabarakal ladzi bi yadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. 40 ayat. Apa luar kepala? 30. Benar deh. Dia tuh Al-Qur'an, barangan aja. Coba lihat. Al-Qur'an. 30. Iya, 30 barangan. Aku bilang 30. Anakku aja yang kelas 2 SD baru sampai ayat yang ke-24. Yang laki udah selesai. Gak istimewa karena ada anak yang umur 4 tahun saja anak dia sudah selesai. Ya, juz 30 sudah selesai. Bapaknya belum. Bapaknya belum. Nah, itu akan salah satu ayatnya Al-Quran dibagikan ke sana. Dari wakaf ibu-ibu, Al-Quran dan air bersih. Bapak-bapak ibu itu mendapatkan OENDA. Apa OENDA? Nanti, bagaimana lagi hidup? Karena kemana? Aku bayar. Maimun, kenapa bapak? Bapak kan lagi hidup. Iya, Pak Ustaz. Saya hidup. Dan kenapa bapak masuk-masukin anak ke sekolah TPA? Ya, orang Islam itu baik. Apa yang baik? Orang Islam itu bersih-bersih. Kenapa bapak tertarik agama Islam? Kenapa gak masuk Islam aja? Malah bapak udah setor OENDA segala. Untuk apa setor OENDA? Ya nanti kalau sudah terkumpul, saya baru masuk Islam. Gitu. Terus, gimana belajar agamanya? Ya belum. Kenapa tertarik Islam? Karena Islam itu sama dengan ibu. Apa yang sama? Oh, jadi ustaz-ustaz yang suka tahlilan, mengajak mereka, mereka juga suka ritual agama, dan ritual agamanya itu hampir tiap hari itu. Ketika disampaikan Islam, ceramah itu langsung 12 keluarga masuk Islam saat itu. Dari mana? Dari Quran. Kita kasih Quran, mereka bisa baca, anak-anaknya bisa baca. Nah, bapak-bapaknya harus Islam, anak-anaknya ada luar Islam, baru bapaknya Islam. Nah, inilah yang membahagiakan. Yang membuat, alhamdulillah, inilah orang kaya. Saya ada punya uang untuk sepakat Quran. Uangnya dari ibu. Satu kita ini, 100 ribu. Termasuk ongkos dan pembinaan kita. Kami sudah di sana, kami berhasil 100 ribu lagi. Dibina di sana. Subhanallah, itulah yang membuat saya terjadi. Karena saya tidak mungkin bangun saya untuk ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Apa itu uang? Silakan nanti bisa diisi hubungan dengan mana daripada apa? Pak Jalino. Baik, silakan ke Ustaz. Namanya John Mattis. Ustaz John Mattis. Kenapa ya? John Mattis. Dari Sumatera Barat. Jadi ibu bapak yang mau surga, kalau dicatat, kalau dicatat. Karena harus berhak. Ya, pertanggungjawaban kami kepada Allah, kepada ibu ibu sekalian. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada undangan nih Pak. Ini kalau istilahnya kita membeli rumah cuma nyicil kredit dengan bank konvensional, hukumnya seperti apa yang meminjam tanah di dari kendaraan dari daerah? Kalau ada rumahnya ya riba. Kalau ada rumahnya kan pinjam ya. Ya, sampai kalau pinjam begini, aku punya uang, aku sebuah badan, punya uang. Pinjam kalau satu mobil uang, berapa? 300 juta, pinjam, kasih pinjam, di rumah. Bayar utangnya ya, bayar utang. Tanggung 3 tahun, ya. Pokoknya 3 tahun ya, udah 6 bulan gak bayar semua 300 juta. Atau 3 tahun lebih. Nilainya berapa juta ini? 300 juta, saja. Terus selesai terima. Karena saya baik punya uang, begini Pak Ustaz, karena kebaikan Bapak, alhamdulillah, dan itu saya kasih buat Bapak 1 juta, 100 ribu. Kecil? Kecil sekali. Tapi itu terima. Apalagi ini Pak Ustaz, ya Pak Ustaz. Makanya saya tidak punya mobil sendiri dan rumah keren banget. Kalau yang ini ya kalian dulu apa maksudnya? Tahu-tahu kebagian korupsi nggak mau lah ya. Terus gimana kalau nggak bisa memiliki? Saya pernah beli mobil dengan cara begini. Berapa harga mobil itu? Katakan 150 juta. Saya punya uang cuma 50. Sekarang teman saya, Ustaz Fedy, saya berubah 20 juta, saya ingin beli mobil, saya ingin yang ekonomisnya capital. Dia tak ada mobil, pistol, permainan juga bisa untuk emang. Baik Ustaz Fedy, gimana mobilnya? Ada itu di Bogor, saya akan ke dealer Bogor, mobil bekas. Belinya 175 juta. Nah, dibelinya 150. Kemudian mobil itu dijual saya 175 juta. Oke, deal. Tapi saya nggak sanggupkan, saya bayar mahal dulu. Berarti saya masih punya utang 110 juta. Saya barat saya bayar 10 bulan. Setiap bulan saya bayar 11 juta. Terus terusan. Satu bulan 5.500. Jadi 2 tahun. Selesai dulu. Mobil itu saya jual lagi. Harganya tetap 1.000. Tetapi itu yang keuntungan. Nah, kalau buat pemilu, nanti harganya jatuh, nanti tidak kerja, maka cicilannya 9% dan keluar. Terima. Iya. Maka sudah terlanjur nih, cepat lunasi. Lunasi, tobat, lunasi. Oh, berat, enggak. Risiko dari Allah. Risiko dari Allah. Al-Aqqa, jangan dipaksa oleh Allah. Maka jangan ambil rezeki orang dengan cara riba, pencuri, korupsi, kolusi, komisi. Pasti orang ada rezeki loh. Ada orang penghasilan sedikit, tapi anaknya seorangnya semua. Karena dia riba dengan penghasilan sedikit. Itulah karakter orang bertakwa. Buat rindu, rindu dengan penghasilan sedikit. Bagi ibu ya, yang merantau di tes, salon, tas, celana dalam, pakai dalam mana itu? Produk, tapi tas, baju hijau, baru tas hijau, kecek hijau, masih hijau, hijau, berapa? Iya benar. Kita mau pakai ini, kalau tak pakai dulu, produknya harus sesuai. Ini biru, ini biru. Aku dah lupa kok iger. Boleh, boleh. Tapi itu dunia banget. Termasuk rumah. Nah itu. Jangan berpikir. Mana kalau kita tinggal, bisa loh kita berbisnis. Tapi kita punya rumah. Maka di hatinya muncul. Riba itu sama dengan bisnis. Tanpa bisnis, tanpa riba, bisa. Bisnis kalau sudah tiba, maka orang itu berkarya. Karena ada etika bahwa bisnis sama dengan riba. Dan ada etika di hatinya. Maka dosa riba jauh besar dari dosa zina. Salah satu dosa maksiat yang penghuninya berkarya adalah dosa riba. Surah Al-Baqarah ayat 25. Berapa sekarang zaman sekarang? Jadi berat di neraka, ada rencana di neraka. Di dunia kan cuma dilaknat. Rugi kalau punya rumah malu pada kaya, laknat itu. Oh, suka sombong kalau punya mobil, malu ya, kalau punya mobil dilaknat itu. Wisdan itu muncul karena dia berakal. Nah, wijdan ini kalau tidak diatur oleh akal, maka dia liar. Dia akan menyembah berhala, menyembah patung. Jadi, dia akan menyembah matahari, menyembah sesuatu yang menurut perasaan. Sedangkan Islam itu bukan agama perasaan, agama akliyah. Dengan proses berpikir kita beriman kepada Allah. Allah ada, wajib wujud. Buktinya ciptaannya ada, pakai ini. Nah, kalau orang bingung, ini kalangan muslim. Waladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Dan orang-orang kafir itu min ahli kitab dan ahli kitab, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Orang musyrik ini yang ini kan. Kenapa mereka bisa bersama dengan Islam? Karena perasaannya di agama dia ada selamatan. Maka diambil kebiasaan saja. Contohnya umat Islam menyetarakan Islam dengan agama mereka. Itu misalnya dalam masalah filafiyah. Jangan bahas masalah hilafiyah hati katanya. Ya. Jangan bahas masalah hilafiyah. Maksudnya mereka ini hilafiyahnya itu perusahaan itu tetap jalan. Bisa dibahas gitu. Justru saya suka bahasnya begini. Tahlil. Apa sih tahlil itu? La ilaha illallah. Kalau tahlilan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha boleh, bagus, bagus, bagus banget. Tapi alhamdulillah. Tapi tapi assalamualaikum. Cuma melakukannya pakai hitung-hitungan. Dalam kitab beda. Kalau orang hidup mati, hari pertama begini, hari ketiga begitu, hari kelima begini, hari ketujuh pecah matanya, hari ke-40 badannya hancur, hari ke-130 belumlah diperingati oleh mereka. Kalau kita merayakannya dengan cara tahlilan itu harus hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, nah itu tersebut meniru perilaku hidup. Kalau lihat isinya bagus, baca surah Al-Baqarah, baca Yasin, baca Al-Ikhlas, baca Fatihah. Yang tidak boleh itu ritual itu harus pakai satu hari, tiga hari, lima hari, tujuh hari. Man tasyabbah bil qaumin wa huwa minhum. Barang siapa meniru perilaku suatu kaum termasuk golongan mereka. Kalau para wali belum selesai menyampaikan itu, baru mengibarkan mereka dengan cara-cara mereka. Maka orang-orang hidup itu mengatakan kepada saya, Islam itu bersih. Kenapa kamu diajari cuci kaki? Kata lu kan cuci kaki itu tadi doang kan? Cuci hidung, cuci kaki, membilas kopi, wajah. Silahkan dokter tadi. Jadi mereka secara logika dan perasaan, Islam itu sama dengan mereka. Nah itu wisdan tadi. Kalau Islam, wisdan atau perasaan, takut, takut nyesi, karena Tuhan apa-apa. Takut jelek, karena Tuhan nanti. Ketika jadi Tuhan, takut kalah dalam pilkada karena ada Tuhan lain jabatan. Si wisdan itu ini kalau tidak ada akal bisa menyembah berhala demi kekuasaan, bisa datang ke yang sumur demi jabatan. Nah hidup itu kepatuh itu mereka punya ritual itu. Nah, kita jelaskan kepada mereka bahwa syahadat itu kepada Allah yang tidak terlihat tapi Allah. Nah, sekarang kita lihat patung yang kamu bikin itu siapa yang bikin? Ya kita, berarti yang bikinnya ada ya. Saya bikin kamu siapa? Dia berpikir sampai, oh iya ya, persisnya itu ada. Jadi di situ bukan Islam sama dengan Hindu, Hindu menjamah dengan Islam, bukan. Itu itu karena kita tidak bisa menyikapi tentang benar dan takut tidak lebih bawah. Ya semua terpaksa sama. Mengajar tidak boleh melakukan itu. Tapi yang terjadi tidak boleh Islam. Ini berarti tapi tidak boleh Islam. Jadi kadang-kadang saya sendiri membahas ini, orang itu bilang dia bukan orang ini biasa maksiat, tidak pernah dinasehati, apa ada kata-kata, tidak usah bahas ilmiah. Tapi ujungnya kenapa dilakukan ini untuk karena tidak ada siapa di sana yang mengatur mereka itu masalah. Tidak ada siapa di sana itu. Dan sekarang ini juga Allah orang Suriah pernah datang ke sini. Mereka berharap di Indonesia akan tegak atas Islam. Ada pada hari ini berbalas permasalahan. Ya. Terima kasih kepada kalian yang banyak kekurangan, begitu mohon maaf bila kami kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.